apote kahanane urepku, kudu nandang loro dibanding sesisih mata. Yen takdire kudu dikuat-kuatke, aku mung wong sepele kudu kuat atine. Kadang pengen ngeluh nalika kentean elo, kodrate manungsa kuwi pancen beto-beto. Kudu dikuat-kuatke, aku mung wong sepele kudu kuat atine. Kadang pengen ngeluh nalika kentean elo, kodrate manungsa kuwi pancen beto-beto.